Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundiri rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan penjelasan a'immah dan para ulama tentang makna 27 derajat atau martabat kelebihan sholat jamaah daripada sholat sendiri. Adapun riwayat Aswad annahu kana yatba'ul masajid idza fatathul jamaah, jika beliau tertinggal jamaah di suatu masjid, maka beliau berusaha mencari masjid lain yang masih menjalankan sholat jamaah sehingga bisa sholat bersama mereka. Ini juga diriwayatkan dari Hudzaifah, selain Aswad Nakhai juga Sa'id bin Jubair. Kata Imam Malik, namun jika dia mau, cukup dia sholat sendirian di masjid yang dia telah tertinggal sholat jamaah di situ. Jadi masuk masjid sini misalnya, orang sudah pada sholat, ya sudah dia sholat sendirian di masjid itu. Tidak perlu cari masjid lain yang masih menjalankan sholat jamaah. Demikian kata Imam Malik. Itu pun kata Malik kecuali kalau berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masjid Rasul SAW, maka yang lebih baik justru dia tetap di masjid. Walaupun dia ketinggalan jamaah, tetap sholat di situ. Kalau tadi konteksnya kata Imam Malik, kalau dia mau dia sholat sendiri, kalau dia mau cari masjid yang lain. Tapi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hendaklah yang lebih baik dia tetap di situ sholat sendiri. Karena keutamaannya, keutamaan sholat di situ umum bagi yang jamaah maupun sendiri, 1000 kali lebih afdal dari masjid lain di Nabawi dan 100.000 kali lebih afdal di Masjidil Haram. Maka tetap pahala itu dia dapati walaupun dia sholat sendiri. Dan itu hanya ada di 2 masjid ini, tidak pada masjid-masjid yang lain. Ini masalah. Masalah lain, orang yang ketinggalan jamaah, dia masuk masjid, orang sudah pada selesai sholat, lalu dia membuat jamaah baru, jamaah sendiri. Di sini khilaf di kalangan fuqaha. Ibni Mas'ud diriwayatkan dari beliau, beliau sholat bersama Alqamah dan Aswad An-Nakhai di masjid yang telah dilakukan sholat jamaah di situ. Ini mereka tertinggal, lalu mereka sholat berjamaah sendiri di situ. Dan ini pendapat madhab Imam Atha Ibn Abi Rabah, Hasan Al-Basri, dan ini pula madhab yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rauhuya, Ashhab, dan beberapa fuqaha lain. Ashhab diriwayatkan dari Ashhab termasuk fuqaha besar dalam madhab Imam Malik. Kata Asbugh, aku pernah masuk masjid bersama Ashhab dan kami tertinggal jamaah, imam yang sudah salam. Maka Ashhab berkata kepadaku, wahai Asbugh, sholatlah bersamaku. Dan mereka mencari tempat di pojok masjid. Demikian pula Imam Ahmad berpegangan dengan keumuman apa yang Rasulullah katakan, salatul jam' tazid fi salatil fadha bi 27 darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Dari riwayat ini, hadis umum, sholat jamaah, baik itu jamaah yang bersama imam ataupun jamaah yang kedua, dikuatkan dengan athar Ibni Mas'ud, Aswad, Nakhai, dan juga Alqamah. Demikian pula Ashhab dari A'immah Malikiyah. Nah, tadi madhab Atha, Hasan Al-Basri, dan Imam Ahmad. Namun fuqaha lain, perlu kita tahu juga, mengatakan gak boleh mengulang jamaah atau membuat jamaah baru di masjid yang sudah selesai ditegakkan sholat jamaah di situ. Riwayat ini dari Salim, anak Abdullah bin Umar, dan beliau termasuk salah satu yang disebutkan fuqaha usaba'ah, 7 fuqaha di masa tabi'in. Salah satunya disebutkan Salim ini, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian juga ini madhab Qasim. Qasim ini cucu Abu Bakar, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, juga disebutkan sebagai salah satu dari fuqaha 7 di masa tabi'in, yakni ulama besar di masa tabi'in 7 ini. Juga riwayat dari Abu Qilabah, Laith, Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Abu Hanifah, dan madhab Syafi'i. Mereka katakan makruh mengulang jamaah. Alasan mereka, dikhawatirkan dengan itu iftiraqul kalimah, terpecahnya persatuan. Ini yang semestinya kaum muslimin satu jamaah dalam sholat, satu imam. Kalau kemudian mereka ada yang jamaah sendiri, walaupun dalam tanda kutip punya udzur karena terlambat, ini itu, dikhawatirkan terpecah akhirnya jamaah di masjid, atau menjadi potensi untuk pecahnya kalimat, sehingga orang-orang yang ada bibit permusuhan, perseteruan, akan memanfaatkan itu, gak ikut imam nunggu atau ikut jamaah yang kedua nanti, orang-orang yang terlambat, itu yang dikhawatirkan mereka. Kecuali kata Syafi'i dan juga riwayat dari Imam Malik, kecuali kalau itu masjidut tariq, masjid jalan. Masjid jalan artinya di perjalanan, karena biasanya gak ada imam rawatibnya. Ini kamu jalan dari sini ke mana, Surabaya atau kemana, luar kota, kamu singgah di masjid. Gampangannya kalau sekarang masjid SPBU, gak ada imamnya. Ada masjid, musola atau semacam itu, di situ gak ada imam rawatibnya. Siapa saja yang datang ya sholat silih berganti. Maka kalau seperti itu boleh, kata Imam Syafi'i. Ada jamaah selesai sholat, kamu datang sholat sendiri, jamaah lagi, nanti ada mobil datang lagi 10 orang, 5 orang, maka boleh. Karena emang gak ada imam rawatib di situ. Yang dibicarakan masjid tempat orang mukim, di situ ada 5 waktu ditegakkan, di situ ada imam rawatibnya, ini yang dimakruhkan. Maka serupa dengan itu dalam pengecualian, jika suatu masjid nggak ada imam rawatibnya, ini masjid terbuka begitu saja, siapa saja datang sholat di situ, tidak ada imam khusus rawatib yang sholat di masjid itu. Wal ilmu indallah, yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, madhab Imam Ahmad, Malik, dan tadi Atha bin Mas'ud. Karena keumuman dari keutamaan sholat jamaah dan juga hadis juga mengisyaratkan ketika Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat terlambat sholat, maka Rasul tawarkan kepada para sahabatnya, man yatanaffalu li hadza, siapa di antara kalian yang mau bernafilah, ini mengamalkan sunnah untuk orang ini, artinya ditawarkan untuk berjamaah bersamanya karena dia sendiri. Maka Rasulullah tawarkan, siapa yang mau pahala sunnah walaupun dia sudah sholat, ikut lagi sholat bersamanya agar mendapat fadilah jamaah. Dan itu di masjid salat jamaah sudah dilakukan. Maka selama itu karena udzur, maka insyaallah khair orang mengulang atau salat jamaah walaupun setelah imam atau jamaah yang pertama di masjid selesai melakukannya. Di dalam hadis para malaikat bersolawat mendoakan yang menunggu sholat di tempatnya, Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yahduth, selama dia belum hadas. Terus malaikat mendoakan dia. sebelum hadas yang membatalkan wudunya. Maka hadis jelas menunjukkan keutamaan menunggu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya. Hadis pula menunjukkan keutamaan menunggu sholat, atau bahasa lain keutamaan mendahului sholat, datang ke masjid sebelum waktunya maksudnya, baik itu sebelum adzan ataupun setelah adzan, sebelum qomat, karena dengan itu kamu akan menunggu sholat, kamu duduk di tempatmu menunggu sholat sampai qomat. Keutamaannya kamu disolawati oleh malaikat. Itu yang didoakan malaikat. Ya Allah solawat padanya. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Selama kamu menunggu solat. Maka menunjukkan keutamaan datang ke masjid mendahului solat. Waktunya. Kamu datang sebelum iqamah. Hadis pula mengajarkan kepada kita tadi yang menguatkan permasalahan tadi juga, bahwa Rasul sengaja menunda Isya sampai agak malam dan sahabat menunggu di masjid. Dan Rasulullah kabarkan berita gembira kepada mereka bahwa kalian teranggap dalam sholat selama sholat itu yang menahan kalian. Jadi selama kalian menunggu sholat, kalian teranggap masih di dalam sholat. Dan cukup lama sahabat nunggu sampai malam. Ditunda pelaksanaan Isya, tidak seperti awal waktunya, tapi ditunda. Maka hadis juga menunjukkan keutamaan menunda pelaksanaan Isya dengan catatan syarat selama itu tidak memberatkan orang, tidak memberatkan jamaah. Makanya Rasulullah katakan innaha la waqtuha laula nasyqa ala ummati. Begitu selesai Rasulullah salat Isya di malam, Rasulullah katakan sungguh ini waktunya, ini waktu yang lebih afdal ini sebetulnya Isya. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku. Maka itu lebih afdal, tapi dengan syarat kalau tidak memberatkan orang. Nah, ini ada orang tua, ada orang sakit, dipertimbangkan jamaah di masjid itu. Dengan demikian, jika jamaah mereka tidak keberatan, maka lebih afdal ditunda pelaksanaannya. Semacam itu pula kalau mereka dalam safar, perjalanan, maka juga lebih afdal ditunda pelaksanaan Isya, diundur waktunya, karena itu lebih afdal. Karena tadi juga saat mereka safar itu bukan masjid atau bukan jamaah yang ada imam rawatibnya di masjid yang lima waktu dilakukan di situ sholat, ada imamnya dan seterusnya. Mereka dalam keadaan safar, bebas. Atau di tempat daerah yang memang tidak ditegakkan jamaah di situ, di tempat yang tidak ditegakkan jamaah, mungkin dan sangat mungkin di beberapa desa atau ada langgar musola atau semisalnya nggak dipakai itu tempat, terlantar begitu saja, jarang dipakai, maka kamu dengan beberapa orang yang memang tidak keberatan untuk sholat di akhir malam isya, bagus. Tentunya dengan catatan juga agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, ini sholat apa lagi. Ada klarifikasi terlebih dahulu, oh ini isya karena sunahnya begini begitu. Demikian untuk isya ditunda sampai mendekati setengah malam. Ini yani kalau kita maghrib ngantam ya. Subuh berapa? 4. Berarti ada 10 jam kurang lebihnya. Kalau setengahnya 5, berarti setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Itu waktu isya yang lebih afdol. Dan Rasul lakukan di situ. Tadi dengan catatan selama tidak memberatkan bagi jamaah. Terkadang juga di dalam hadis sunnah Rasulullah SAW melihat kondisi sahabat. Kalau beliau melihat mereka sudah pada kumpul banyak di masjid, dipercepat isyaknya di awal waktunya. Terkadang beliau dapati sahabat lambat, artinya ada yang belakangan datangnya ke masjid, nunggu kumpulnya mereka, maka ditunda sampai setengah malam tadi. Nah, hadis pula kalau diamati Rasulullah katakan malaikat terus bersolawat mendoakan dia selama dia menunggu sholat di tempatnya di masjid selama dia belum hadas. Selama dia belum hadas, belum batal wudunya. Ini berarti pula menunjukkan bolehnya orang yang hadas ada di masjid. Nah, ini dia buang angin kentut. Apa boleh tinggal di masjid? Boleh. Enggak ada larangan. Bahkan hadis ini mengisyaratkan bolehnya. Malaikat terus mendoakan selama dia belum hadas. Berarti dia hadas di dalam masjid dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Hanya saja dengan dia hadas tidak lagi mendapat doa malaikat. Itu saja. Keberadaan dia di masjid boleh. Maka ini bantahan bagi sebagian mereka yang melarang atau mengatakan tidak boleh orang hadas itu tinggal di masjid. Hadas asghar. Hadas asghar. Mereka samakan seperti junub atau wanita haid. Dan itu gak benar. Gak benar. Nah, wanita haid, orang junub gak boleh di masjid. Adapun ini, hadas asghar, mungkin dia keluar kencing misalnya, kembali lagi duduk di masjid, atau keluar angin kentut di masjid dan dia enggak keluar tetap di tempatnya, boleh. Enggak ada yang melarang. Enggak ada dalil satupun yang melarang, bahkan hadis ini tadi mengisyaratkan boleh. Wal malaikah tusalli alaih, para malaikat terus bersolawat padanya. Malaikat yang dimaksud, ada yang menyebutkan mereka hafadzah, yang menjaga Bani Adam, atau mereka sayyarah, para malaikat yang keliling mencari halaqatul zikr, majelis-majelis ibadah, zikir, ilmu, ini atau itu. Dan malaikat Allah banyak, masing-masing Allah tugasi. Ada yang tadi mencatat amalan manusia, ada yang menjaga mereka. Allah sebutkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfi yahfadunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfi, ditafsirkan malaikah, para malaikat yang menjagamu, melindungimu dari segala sesuatu agar tidak tertimpa padamu kejelekan. Di riwayat disebutkan, fa'idha ja'al qadar khallau anhu. Tapi begitu yang datang adalah takdir, ini Allah sudah tetapkan, maka dilepas hamba itu oleh malaikat. Ini gak akan dijaga oleh malaikat. Kalau memang itu sudah takdir, ajalnya atau apa yang telah Allah tetapkan, ya sudah, dibiarkan oleh malaikat. Tapi selain itu, selama itu mara bahaya, kejelekan yang ditakuti, tidak diinginkan si hamba, dilindungi oleh para malaikat Allah. Taibah. Hadis sebagian menganggap bahwa hadas di masjid lebih jelek tingkatannya daripada nukhamah. Nukhamah itu orang meludah atau mengeluarkan ingus di masjid. Dari sisi mana? Mereka sebutkan begini, kalau nukhama, orang ngeludah atau ingus, ada kafarohnya, ada penghapusnya. Apa penghapusnya? Ya dibersihkan. Dia ambil tisu atau kain atau apa, dibersihkan, selesai, terhapus kesalahan dia itu. Kalaupun itu di majelis, dia menunggu sholat, malaikat terus bersolawat padanya, doa. Kemudian misalnya dia ngeludah karena jahil atau sengaja, maka kafarohnya kalau dia lakukan, dia bersihkan, ya selesai, tetap sholawat malaikat padanya. Tapi dengan hadat, dia kentut misalnya, ya sudah, berhenti, malaikat tidak lagi bersolawat padanya. Berarti hadat dari sisi ini lebih jelek kalau dipandang dari sisi ini daripada nukhama. Hadis Demikian disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri tentang keutamaan sholat jamaah dibanding dengan sholat orang sendirian. Di riwayat dari Anas, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak akan datang kiamat sampai orang-orang pada berbangga-banggaan dalam membangun masjid. Thumma la ya'murunaha, tapi kemudian mereka tidak memakmurkannya. Artinya termasuk dari alamatus sa'ah ketika orang membangga-banggakan pembangunan masjid secara fisik. Padahal di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasul katakan, ma umirtu bitasyidil masajid, aku tidak diperintah untuk memegah-megahkan masjid. Inti sari yang terpenting adalah pemakmuran masjid secara maknawi. Dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan ta'ah, dimakmurkan dengan ilmu. Tapi orang di masa-masa belakangan, akhir zaman, bangga dan lebih hanya memakmurkan secara fisik, dibuat megah, indah, namun dilalaikan justru maknawiyahnya, ibadah dan ketaatannya. Tasyidul masajid, zakhrafatul masajid terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau itu ulama sebutkan tujuannya untuk memperkokoh dan memperkuat masjid, dan ma'ruf diketahui umurnya lebih lama, lebih awet karena kualitasnya. Memang mahal dan termasuk tasyid, tapi itu dibolehkan kalau tujuannya tadi untuk kekokohan, kekuatan dari masjid itu. Enggak boleh. Nah, ini misalnya apa, cat tembok misalnya. Ada merek A. Kalau dipakai, ya Allah, sebentar 6 bulan, 3 bulan pudar, ngelongkop, rusak dan seterusnya. Beli merek yang satunya B, mahal. Merek kenamaan. Tasyid memang, tapi dipakai bukan untuk memperhias dalam arti bangga-banggaan dengan itu, tapi untuk lebih awet, kualitasnya bagus, maka ini boleh. Yang semacam ini termasuk semennya misalnya, dari awal ketika dibangun semen merek ini diketahui kuat, awet, bagus kualitasnya. Ada semen lain murahan tapi gampang rusak dan yang semisalnya. Kayu misalnya buat jendela atau ini, ada kayu ini murah, tapi pakai sebentar makan rayap, keropos. Ada kayu jati, kayu kamper atau apa, mahal memang tapi awet. Maka yang semacam ini boleh. Yang kedua, tasyid lebih ke arah ornamen dan hiasan, bukan kualitas dan kekokohan. Maka ini yang dilarang. Ornamen, hiasan. Misalnya lampu. Tujuan lampu itu apa? Penerangan. Supaya masjid itu terang, padang. Maka dicari lampu yang terang, padang. Yang lain itu jadi ornamen akhirnya. Lebih kepada hiasan. Gak ada gunanya. Cuman orang menganggap ada hiasannya, indah. Masjid bukan untuk indah-indahan. Kalau ditanya tujuannya apa sih? Lampu, penerangan. Ya sudah, kasih lampu supaya terang. Gak perlu hiasan-hiasan yang lain. Sebagian orang jahil, orang jahil berpendapat, rumah kita aja dihiasi, masa masjid enggak. Ini logika yang terbalik. Rumahmu hiasi, terserah kamu. Itu tempat tinggalmu. Masjid tempat ibadah, bukan tempat hiasan. Begitu pula yang lainnya. Kadang misalnya orang bangun masjid, dibangun misalnya dikasih di depan, di luar, bentuk-bentuk lika-liku begini, supaya apa ya, supaya indah, dikasih hiasan. Nggak perlu, nggak boleh. Ini yang Rasul katakan, aku tidak diperintah untuk menghiasi masjid dalam artian ini tadi. Tujuanmu apa sih? Tujuan ini supaya kuat, balok misalnya. Ya sudah cukup balok, pasang balok, cari besi yang besar, yang kuat, kokoh, semennya ini, selesai. Garis, lurus, tek, selesai. Kamu kasih ornamen-ornamen, hiasan, liat, ngeliku-ngeliku begini, itu yang dilarang, gak boleh. Rasul mengatakan, aku tidak diperintah untuk menghiasi masjid. Menghiasi dalam artian ini tadi. Kamu lihat tujuannya. Tujuannya apa? Kekuatan, ya sudah cukup kekuatan, gak perlu dikasih liuk-liuk. Begitu pula yang lainnya, pintu, panel ma'ruf, gak perlu kemudian kasih ukir-ukiran, dikasih ini itu. Ini yang perlu dihindari dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Kelanjutannya insyaAllah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.